Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala babu ta'limi rajul amatahu wa ahlah. Bab ta'lim, pengajaran seseorang kepada amah, ini hamba sahayanya, wahlah dan kepada keluarganya, istrinya. Qala rahimahullahu ta'ala akhbarana Muhammadun huwa ibn Salam, Muhammad bin Salam. Qala haddathana al-Muharibi. Qala haddathana Salih bin Hayyan. Qala qala Amirun al-Sha'bi. Musarahil al-Sha'bi. قال حدثني أبو بردة عن أبي صابي عن أبي بردة نبي موسى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة tiga orang tiga golongan tiga macam orang lahum ajran yang akan mendapatkan dua pahala rajulun min ahli kitabi amana bi nabiyihi wa amana bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam orang pertama adalah seorang yang dari ahli kitab yang dia beriman kepada nabinya kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia masuk Islam. Beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wal 'abdul mamluku. Idza adda haqqallahi wa haqq mawalih. Kemudian yang kedua adalah hamba sahaya. Jika dia menunaikan hak Allah dan juga menunaikan hak tuannya, mawalihnya, tuannya, sayyidnya. Qala warajulun yang ketiga seorang. Kanat indahu amatun yang memiliki hamba sahaya perempuan. Fa'addabaha pun dia didik. Dia ta'dib, dia didik. Fa'ahsana ta'adbi ka'adibaha. Dia perbagus pendidikannya. Wa'adamaha dan diajari ilmu. Fa'ahsana ta'alimaha. Dan dia perbagus dalam mengajarinya ilmu. Thumma ataqaha. Kemudian dia bebaskan. Fatazawazaha. Setelah itu dia nikahi. Falahu ajran. Maka dia mendapatkan dua pahala. Nah, syahid tentunya yang ketiga ini. Ya, wa rajulun kanat indahu amatun fa adabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha sama taqaha fa tazawwazaha fa law ajran. Thumma qala Amir kepada Amir Asy'abi berkata kata Amir Sarahil Asy'abi berkata a'tainakaha kami berikan ya ilmu ini riwayat ini bighairi syai' tanpa ada bayaran apapun imbalan apapun keluar apapun padahal yurkabu fi madunaha padahal dulu itu seorang mesti atau hadis-hadis seperti ini bahkan yang kurang dari ini mesti seorang yurkab tadi mesti dinaiki unta atau keledai ila Madinah ke Madinah ya fi madunah maksudnya riwayat-riwayat yang lebih sedikit dari riwayat ini dulu mesti orang rihlah bepergian untuk mencarinya kalau sekarang dengan kemudahan ilmu kami berikan ini kepada kalian kalian tanpa keluar apa-apa nah sehingga ini menunjukkan apa rihlah rihlah fi talabil ilmi zaman dulu zaman para tabi'in para sahabat salih rihlah bergian untuk mencari ilmu adalah sunnah salaf. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Sekali lagi asyahid dari hari ini adalah yang ketiga. Ya warajulun kanat indahu amatun pada baha fahasana ta'adibaha walamaha fahasana ta'alimaha semataqaha fatazawajah balhawajalan. Ya, kalau demikian keadaan istrinya, istri dia dulunya adalah hamba sahaya yang dia miliki, kemudian dia ajari adab, dia ajari ilmu, kemudian dia bebaskan dan nikahi, maka dia mendapat dua pahala. Nah, adapun orang yang pertama, rajulun min ahli kitab amana bi nabihi wa amana bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti contohnya kata beliau pada Sayyidina rahimahullah An-Najasyi. An-Najasyi kan Nasara, dia Nasrani. Nah, ahli kitab kemudian beriman, masuk Islam. Dia termasuk yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah masuk Islam beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semisalnya juga adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam dulu Yahudi, kemudian Islam, masuk Islam. Sahabat yang mulia Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Nah, namun satu tanbih yang diingatkan oleh Syaikh bin rahimahullah taala, kata beliau, walakin ya'lam, kata beliau, tapi hendaknya diketahui, annahu laysa al-ibratu bil kam balil ibratu bil kayf. Namun hendaknya, kata beliau rahimahullah, diketahui bahwasanya yang dinilai, yang teranggap dalam agama kita ini adalah bukan bil kam, bukan kuantitas, bukan kuantitas, bukan banyak-banyakan. Nah, bukan banyak-banyakan, tetapi al-ibrah bil kaif. Tapi yang teranggap adalah kaif, kualitas, kualitasnya. Faqad yujaru al-insanu marratayn wa akthar. Harusnya kadang ada seorang yang diberi pahala dua kali dibandingkan yang lain atau lebih. Walakin yujar ghairuhu bimahu akthar. Tapi ternyata orang yang lain ya dapat pahala lebih banyak daripada dia. Dibawakan hadis yang masyhur terkait dengan masalah tayamum. Ingat enggak? Ketika orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan tayamum. Iya, setelah salat dengan tayamum keduanya dapati air. Ya, yang satu dengan ijtihadnya wudu salat lagi. Yang satu tetap karena udah salat, dia tidak mau salat, mengulang salatnya. Nah, ketika sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada yang salat lagi mengulang, laka ajrun marratayn. Ya, kamu dapat pahala dua kali. Dua kali. Tapi orang yang kedua yang tidak salat mengatakan, yang tidak mengulang salatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asabta sunnah. Asabta sunnah. Kamu telah mencocoki sunnah. Ya, walaupun dia tidak salat lagi, cuma sekali salatnya, tapi Rasulullah menyatakan dia telah mencocoki sunnah. Tentunya lebih berkualitas amalannya, nah, lebih mencocoki sunnah. Al-ibratu bukan bilkan, tetapi bilkif. Kualitasnya apakah sesuai dengan sunnah, apakah ikhlasnya sesuai dengan keikhlasannya, kesempurnaan keikhlasan dan muktabahnya kepada Rasulullah SAW. Qala Bukhari rahimahullah ta'ala, babu idhatil imam an-nisa'a wa ta'limihin. Bab imam menasihati para wanita dan mengajari para wanita. Qala rahimahullah, haddathana Sulaiman ibn Harb, qala haddathana Syu'bah an Ayyub, qala samitu Ata, qala samitu ibn Abbas, qala ashhadu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersaksi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala asyhadu ala Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa ma'ahu Bilal. Rasulullah keluar bersamanya Bilal. Wa dhanna annahu lam yusmi'. Beliau mengira beliau belum memperdengarkan ucapannya kepada mereka para wanita. Tidak keras, tidak terdengar. Fawaradahunna wa amarahunna bisadaqah. Terkait dengan masalah khutbah Id. Ya, beliau datang ke tempat wanita, khawatir tidak terdengar masalah khutbah Id. Beliau khawatir tidak terdengar, maka datang ke tempat wanita, menasihati mereka dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Qala fa ja'alatil mar'atu tulqil qurt wal khatam wa Bilalun ya'khudhu fi tarfi thawbihi. Maka para wanita pun ketika dinasihati Rasul melemparkan perhiasan-perhiasan mereka, anting-anting mereka, cincin-cincin mereka, mereka lemparkan sebagai sedekah, dan Bilal mengambilnya di ujung baju beliau. Waqala Ismail an Abi Ayyub an Atha wa qala Ibnu Abbas asyhadu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait dengan sekali lagi khutbatul Id. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat khusus kepada mereka para wanita. Ketika khawatir tidak terdengar, beliau datang menasihati mereka untuk bersedekah. Sebelumnya Ibnu Rahimahullah menyebutkan dua faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah tentang masalah bolehnya, kata beliau, wa bihadza dalilun ala jawazi libasil khulli limiswar. Boleh para wanita mereka memakai perhiasan-perhiasan yang melingkar, gelang, cincin dan semisalnya. Nah, dan beliau pun berpendapat, adapun hadis-hadis yang menyatakan larangan emas melingkar bagi para wanita, kata beliau, bisa jadi itu mansukh, sebagian menyatakan itu syadz, atau kemungkinan yang lebih rahimahullah, hadis-hadis tersebut terkait dengan masalah ketika manusia dalam keadaan masih fuqara. Kata beliau, innahu mahmulun alama idza kana an-nas fuqara. Mereka masih fuqara, orang-orang fakir, kemudian tasabaku, berlomba-lomba untuk memiliki emas melingkar. Nah, sehingga kata beliau, fasawab annal khulliyal musawwara wal muhallaqa la ba'sa bihi. Yang benar kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, perhiasan yang melingkar, gelang, cincin dan semisalnya itu boleh, tidak mengapa. Kemudian yang kedua di antara faedah hadis ini yang disebut oleh Syekh adalah bolehnya seorang wanita untuk bersedekah dengan hartanya. Iya, apakah suaminya tahu atau tidak? Kalau itu adalah harta miliknya, harta miliknya, dibolehkan dia bersedekah walaupun tanpa izin suami atau bahkan suami tidak tahu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada mereka bersedekah, mereka langsung, para wanita ini, para sahabiat, langsung melemparkan cincin-cincin mereka, perhiasan mereka tanpa izin itu kepada suaminya. Langsung dilemparkan, diambil oleh Bilal radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan kalau perhiasan tersebut atau harta tersebut adalah harta miliknya pribadi, dari orang tuanya atau dari warisannya yang dia dapat atau dari usaha pribadinya, kalau harta itu harta milik si wanita, dibolehkan dia bersedekah walaupun tanpa sepengetahuan suami. Demikian yang kata Subhanahu rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan al-mulakhas sedikit lagi. Qala Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah ta'ala an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbur rih, janganlah kalian mencerca angin. Fa idza ra'aytum ma takrahun, jika kalian melihat sesuatu yang tidak kalian senangi. Faqulu, ucapkanlah, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih, ya Allah, kami meminta kepadamu kebaikan angin ini. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan ada padanya, ada yang ada padanya. Wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan yang angin tersebut diperintahkan dengannya olehmu. Wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan kejelekan yang ada padanya. Wa syarri ma umirat bihi, dan kejelekan yang angin tersebut diperintahkan dengannya. Sahih Tirmidzi. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahallahu ta'ala, munasabatu hadzal bab bi kitab tauhid, hubungan kecocokan bab ini disebutkan dalam kitab tauhid, anna sabbar rih, bahwasanya mencerca angin, sabbun li mudabbiriha, adalah sama dengan mencerca yang mengaturnya, yang memerintahkannya. Wahuwallahu ta'ala, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annaha tajri bi amrih, karena rih ini bertiup, berjalan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang mencerca, mencela angin, dia secara tidak langsung mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pasabbuha, mencerca, mencela angin, itu mukhillun bitauhid, mencacati, merusak tauhid. Qala tarajim Ubay huwa Ubay bin Ka'ab Ibn Qais al-Ansari Sayyidul Qurra, beliau tokoh Qurra di zaman sahabat. Syahid al-Aqabah, beliau ikut Bi'atul Aqabah, wa Badran, ikut Perang Badar, wal Masyahid kulluha, dan semua peperangan beliau ikut. Qila, yang menyatakan, mata fi khilafat Umar, beliau meninggal di zaman kekhalifahan Umar. Wa qila fi khilafat Utsman sana 30 radhiyallahu anhu. Ini Ubay bin Ka'ab. Qala, ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, la tasubbur rih, ay la tashtumuha, jangan kalian mencercanya. Wala tal'anuha, ya, jangan kalian pada melaknat angin. Idhuk yadarar bisababiha, karena adanya mudarat, musibah, bencana atau kerusakan dengan sebab angin, jangan kalian apa namanya mencercancang atau melaknatnya. Qala fa idza ra'aytum ma taqrahun, apabila kalian melihat sesuatu yang tidak kalian senangi, minari, dari angin tersebut, imma syiddatar harriha, bisa karena kalian tidak senangi karena sangat dahsyatnya panas angin tersebut, angin samum misalnya, obar di atas sebaliknya sangat dingin yang tersebut, okuwatiha, salah cetak atau karena syiddat kuwatiha, karena sangat kuatnya, kencang yang tersebut. Kalau kalian melihat sesuatu yang tidak kalian senangi, maka ucapkanlah doa ini, qulu fakul Allahumma ilahirihi rujuun ila khaliqiha, kembali kepada yang menciptakannya, berdoa. Wa mudabbiriha, ya, kembali kepada yang mengaturnya. Bi su'alihi khairiha, meminta kepadanya, kepada Allah, kebaikan angin tersebut. Wa daqi syadan, untuk menolak kejelekan dari angin tersebut. Qala Syaikh Fauzan hafizahallahu ta'ala, ma'na jimali lil hadis, kalau ma'na kelubahan hadis ini, yanha sallallahu alaihi wasallam an sabir rih, Rasulullah melarang dari mencerca angin. Li'annaha makhluqatun ma'muratun minallah. Kenapa tidak boleh mencela angin? Karena angin itu adalah makhluk Allah dan diperintah oleh Allah. Makhluk yang diperintah oleh Allah. Sehingga fasabbuha sabbun lillah wa tasakhutun liqada'i. Sehingga ketika seorang mencerca angin, mencela angin, dia terjatuh ke dalam dua kesalahan, kekeliruan, yaitu yang pertama sama dengan dia mencela Allah, dan sama dengan dia tasakhut, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mencela angin, mencerca angin, otomatis atau secara tidak langsung dia mencela Allah dan menunjukkan dia tidak ridha, tidak senang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Summa arsala sallallahu alaihi wasallam ila ruju ila khaliqiha. Kemudian Rasulullah membimbing kita untuk kembali kepada yang kita menciptakannya. Bisualihi min khairiha, minta kepadanya akan kebaikan angin tersebut. Wal isti'adzah min bihi min syarriha, dan minta perlindungan dari kejelekannya. Lima pidari, karena dalam amalan tersebut min ubudiyah, ada satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhalika huwa halu ahli tauhid, demikianlah keadaan orang-orang bertauhid. Nah, mereka senantiasa ruju, ar-ruju wal-ruju ilallahi ta'ala. Qala munasabatul hadis di bab, adapun hubungan hadis dengan bab yang sedang dibuat oleh beliau. An-nafih, dalam hadis ini an-nahya adalah larangan an-sabiri, larangan mencerca angin. Nah, mustafadu minal hadis, dari hadis ini wajasan. Mudabbar. Nah, an-nahyu an-sabirih, larangan dari mencerca angin. Li'annaha khalqun mudabbar, karena angin itu adalah makhluk mudabbar yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur, diperintah oleh Allah. Sehingga bayarji'u as-sabbu ila khaliqiha, sehingga cercaan, celaan tadi kembalinya kepada yang menciptakannya. Wa mudabbiri, dan yang mengaturnya. Dia seorang mencerca angin sama dengan dia mencerca yang menciptakan dan mengaturnya, sehingga tidak boleh mencela mencerca angin. Nah, pasal ini. Arju ila Allah, ya, kembali kepada Allah dengan berdoa kepadanya. Walisada bihi, minta perlindungan kepadanya. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada kejelekannya. Di antaranya angin. Nah, fokus mulut. Iya, rih di sini menunjukkan rih, angin itu kadang diperintah dengan satu kebaikan. Ya, menyebabkan matangnya pohon-pohon korma, buah-buah korma misalnya, atau dengan kebaikan yang lainnya. Wa taqulu ma'muratan bisyar, kadang diperintah dengan kejelekan. Adanya penyakit, wabah dan semisalnya. Nah, Arabi yang keempat. Al-irsyad, bimbingan untuk mengucapkan ucapan yang bermanfaat. Bimbingan untuk mengucapkan ucapan yang bermanfaat. Idza ra'al insan ma yakrah, ketika seorang melihat sesuatu yang tidak dia senangi, maka hendaknya dia mengucapkan kalimat-kalimat yang bermanfaat. Bi salamah min syarrih, untuk bisa selamat dari kejelekan apa yang dia takutkan, dia tidak senangi, dia hendaknya mengucapkan ucapan-ucapan yang bermanfaat. Dan yang paling bermanfaat tentunya berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah.